Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Darul Ihsan pada siang hari ini dalam rangkaian kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan awal dari kegiatan di korporat ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada bulan depan, akan langsung berlanjut dengan kegiatan Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita akan memperingati Isra Mi'raj, dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Muhammad Saleh MPD PNI, beliau dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang akan memberikan siraman rohani pada acara peringatan hari ini. Dan nanti akan bertindak sebagai moderator adalah Bapak Haji Engkos Kosasi LCMAG dari Percikan Iman. Dan tema seperti yang tertera di backdrop di hadapan Bapak sekalian, jadi salat tahajud dan hikmahnya untuk kesehatan. Baik, mari kita awali acara hari ini dengan hikmat kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Dr. Anda Lilis Maisaroh MPD. Beliau adalah Qori'ah Nasional tahun 85, perwakilan dari Jawa Barat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama laporan penyelenggaraan yang langsung akan disampaikan oleh Ketua DKM Darul Ihsan, Bapak Yusuf Muhammad. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Bapak Dr. Muhammad Soleh yang kita hormati, Bapak Direktur Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ali Rahman yang kita hormati, hadirin wal hadirat Majelis Jamaah Darul Ihsan yang saya hormati, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1426 Hijriah ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama bahwa pengurus DKM itu tidak ubahnya barangkali bisa dianalogikan seperti pramu saji, sekedar bisa menyajikan kegiatan. Adapun kemudian menunya sesuai dan tidak, pengurus DKM senantiasa terbuka untuk menerima berbagai usulan. Dan ceramah pada siang hari ini adalah juga merupakan usulan dari jamaah Darul Ihsan, karena sebelumnya kita menyajikan hidangannya Pak Abu Sangkan tentang salat khusyuk, dan ternyata dosen atau pembicara tamunya adalah Bapak Dr. Muhammad Soleh. Oleh karena itu, sejak setelah Pak Abu Sangkan itu, kita sepakat atas usulan rekan-rekan dari pengurus dan juga jamaah, kita hadirkan Pak Muhammad Soleh. Alhamdulillah, pada siang hari ini Pak Soleh sudah ada di tengah-tengah kita. Dan oleh karena itu, atas nama pengurus dan jamaah, kami haturkan ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Soleh di majelis ini, dan dengan demikian kami menghaturkan banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang sebagai MC tadi, bahwa pada saat ini kita memperingati Isra Mi'raj, dan kemudian sebulan lagi kita akan menjelang atau menunggu kehadiran bulan suci Ramadan. Tentu saja kita semua berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan izinkan kami, antarkan kami untuk bisa memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang akan datang. Mudah-mudahan majelis di siang ini merupakan majelis yang sangat bermakna, mengantarkan kita persiapan-persiapan kita untuk memperbaiki ibadah utamanya salat, dan nanti pada akhirnya memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Informasi sekilas yang ingin juga saya sampaikan kepada Pak Soleh, bahwa di majelis ini adalah multi etnis. Dengan begitu Bapak bisa pakai bahasa Madura, Bapak bisa pakai bahasa Malang, begitu. Dan juga saya laporkan kepada Pak Soleh bahwa tahun 97 Dr. Rumrawi pernah hadir di sini. Kemudian beberapa kali Pak Kiai Yusuf Muhammad Al-Maghfurlah juga sering datang di sini. Sehingga Yusuf Muhammad itu di Indonesia ada dua, satu di Jawa Timur, satu di Jawa Barat. Mudah-mudahan kehadiran Pak Soleh pada siang hari ini bisa betul-betul membawa nuansa kita untuk mempersiapkan diri, meningkatkan ibadah kita. Tidak kalah pentingnya, saya aturkan terima kasih kepada Bapak Direktur SDM yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Ali Rahman. Saya aturkan terima kasih kehadiran Bapak, dan tentu saja kami mohon agar bisa memberikan beberapa nasihat, beberapa masukan, dan mungkin juga sekaligus bimbingan kepada pengurus DKM dan seluruh majelis. Harapannya, dan juga perlu saya laporkan sekaligus Pak Ali Rahman hadir, saya perlu laporkan kepada jamaah, pengurus ini betul-betul, pengurus DKM itu hanya modal badan. Karena apa? Bangunan masjid ini punyanya BM. Dari sisi keuangan, fundingnya itu Pak Ali Rahman di HUBIN. Jadi, oleh karena itu nanti kalau ada, sekarang ini sedang berkembang, kalau di Jakarta ada beberapa LSM yang dibiayai oleh funding-funding luar negeri. Sehingga kalau doa bersama dulu hanya berkembang, mari kita doa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Sekarang berkembang, mari berdoa bersama sesuai dengan fundingnya masing-masing. Itu sudah mulai berkembang kalau kita mengamati betapa memang banyak sponsor untuk membiayai berbagai kegiatan, terutama yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Nah, kegiatan-kegiatan di masjid ini, itu tadi saya sampaikan, kita sekedar menyajikan, mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Dan yang paling penting, kita senantiasa berusaha dan sekaligus memohon kepada Allah, hendaknya hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Dan tentu saja kita berharap memperoleh kesempatan lebih baik lagi untuk yang akan datang. Terakhir, saya ingin sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus DKM yang telah mempersiapkan segalanya. Dan sekaligus kepada jamaah saya laporkan bahwa kepengurusan DKM periode sekarang ini sudah genap 1 tahun. Jadi tinggal 12 bulan lagi akan diganti. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan juga sekaligus membawa spirit baru. Terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Dan baik, mewakili manajemen Telkom, mewakili direksi, akan disampaikan sambutan oleh Asisten Direktur Hubungan Industrial, Bapak Ali Rahman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Profesor Dr. Muhammad Soleh dari Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu dan Bapak sekalian. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya menurunkan hikmah dan hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan kesehatan. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari seluruh direksi, khususnya Direktur SDM, karena tidak bisa bersama-sama kita di sini. Karena pada hari ini, hari Senin, pada umumnya umat Telkom itu tahu Senin itu umumnya ada rapat direksi, atau yang dikenal sama kita umumnya radir. Jadi kebetulan siang ini masih berlangsung radir di Jakarta. Untuk itu, giliran berikutnya ditugaskan kepada saya untuk mewakili Direktur SDM dalam acara Isra Mi'raj ini. Saya sudah disiapkan 7 halaman. 7 halaman kecil. 7 halaman yang harus saya baca. Tapi saya sudah nego sama panitia agar tidak saya bacakan, dan sudah diizinkan. Intinya daripada 7 halaman ini adalah mengajak kepada kita semua di dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersama-sama mengikuti ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Soleh nanti. Manajemen sangat berterima kasih pada panitia karena pilihan penceramah hari ini tidak salah, jadi tepat sekali. Sangat erat hubungannya dengan yang disampaikan terakhir di sini oleh Ustadz Abu Sangkan. Tapi hari ini lebih khusus lagi kaitannya dengan sholat tahajud dan kesehatan. Kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini program Yayasan Kesehatan kita sedemikian rupa mencari upaya untuk bisa lebih efisien di dalam mengelola dana Yayasan Kesehatan. Jadi kalau siang ini ada hubungannya dengan sholat tahajud dan memelihara, mengembangkan kesehatan, itu sangat relevan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Soleh nanti bisa kita praktekkan, sehingga kunjungan karyawan dan pensiunan termasuk keluarganya ke Yayasan Kesehatan berkurang drastis. Itu salah satu harapan Ustadz Soleh. Mudah-mudahan, karena ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan kita nanti bisa secara khusyuk mengikuti ceramah dari Prof. Muhammad Soleh ini. Mudah-mudahan kita banyak mengambil hikmahnya. Jadi nanti mudah-mudahan biasanya Ustadz Soleh ini di dalam menyampaikan materinya diikuti dengan praktek-praktek. Mudah-mudahan di sini nanti ada praktek-praktek tambahan begitu, sehingga kita bisa mengikuti dan bisa kita laksanakan. Cukup menantang sebetulnya buat kita semua, karena itu ditekankan atau pada khususnya di sholat, di saat sholat tahajud. Kebetulan karyawan Telkom sejak dulu karyawan Telkom ini kan dituntut kerja keras, sehingga waktu itu terkadang tidak menjadi perhatian, sampai-sampai BOD itu menetapkan Rabu itu harus pulang jam 5. Itu artinya saking karyawan Telkom ini gak bisa dibendung kerjanya, pasti lebih dari maghrib. Tapi mari kita dengarkan nanti kiat dari Prof. Soleh ini, bahwa sekalipun kita kerja keras, sekalipun kita kerja keras dan menghabiskan waktu sampai lelah, tapi kalau masih bisa melaksanakan sholat tahajud yang sempurna, insya Allah besoknya kita tetap akan segar. Mungkin itu, untuk lebih bisa membuktikannya, lebih baik kita percepat. Jadi 7 halamannya enggak saya baca. Nanti kita banyak bertanya dengan Prof. Soleh begitu. Saya akhiri dan ucapan terima kasih pada panitia, termasuk pada ibu dan bapak sekalian yang bisa memenuhi undangan di siang hari ini. Mungkin lebih spesifik saya mengajak kita masih bisa ngundang kawan kita pakai SMS untuk hadir di sini. Kita sama-sama hadir di sini untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz Soleh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, itulah tadi sambutan mewakili manajemen oleh asisten hubungan industrial Bapak Ali Rahman. Dan baik, kita punya waktu efektif sampai jam 14.30 karena beliau akan langsung terbang lagi ke Surabaya melalui Jakarta, seperti tadi juga dari Surabaya ke Jakarta. Jadi mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian untuk mendengarkan bersama ceramah beliau tentang sholat tahajud, hikmahnya bagi kesehatan. Baik, marilah kita ikuti acara ini dan mohon berkenan pada saatnya nanti kepada Bapak Muhammad Soleh untuk juga menutup acara ini dengan doa. Kami persilakan Bapak Muhammad Soleh dan Pak Engkos Kosasi yang akan bertindak selaku moderator pada acara peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini. Dan kami persilakan nanti kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk juga memanfaatkan kesempatan ini. Pada saatnya nanti juga akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kami persilakan Pak Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat ridha Allah, berkat kudrat serta ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, kita sekalian bisa memperingati satu peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang monumental, yaitu Al-Isra dan Al-Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra, perjalanan horizontal dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa, dan Mi'raj, perjalanan vertikal dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang menghasilkan salah satu syariat yang abadi, yaitu sholat lima waktu sebagai sesuatu yang wajib. Ditambah pula ada kewajiban yang bersifat sunnah atau nawafil, baik yang bersifat muakkad atau tidak muakkad. Dan diantara sunnah, ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bahkan wajib bagi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul lail atau tahajud dalam bahasa kita. Kalau kita menelaah referensi ayat maupun hadis Rasulullah yang sangat banyak, setidaknya ada lima esensi dari tahajud. Yang pertama, tahajud adalah tradisi orang-orang yang salih. Tahun depan ada Piala Dunia, mudah-mudahan bisa tahajud plus. Entah bagaimana tahajudnya itu, main bola, nonton sambil niat bertahajud. Nanti tanyakan kepada beliau, apakah boleh dua niat untuk satu ibadah? Niat nonton plus tahajud. Yang kedua, tahajud adalah syaraful mu'min. Artinya kemuliaan seorang mu'min. Bahkan dalam ayat lain, tahajud adalah bukti dari iman yang sejati. Bukti dari originalitas, bukti dari keseriusan, bukti dari asalah sebuah iman. Bahkan dalam ayat lain, orang yang bertahajud akan termasuk label mendapatkan label yang sangat indah, yaitu termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Bahkan lagi dalam tahajud, orang-orang yang bertahajud akan mendapat gelar atau termasuk golongan al-muhsinin. Dan kita DKM Darul Ihsan sudah punya potensi ke sana. Ini kan Darul Ihsan untuk mendapatkan muhsin insyaallah taala. Sehingga dengan muhsin inilah kesehatan fisik maupun kesehatan pesak. Fisik artinya materi apa fisik? Kalau pesak maaf nih Sunda ya. Finansial insyaallah kita akan gemah ripah loh jinawi. Sejahtera dunia dan akhirat. Baik, saya kira bapak-bapak dan ibu sekalian sudah sangat rindu dengan bagaimana tahajud dan pengaruhnya bagi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan finansial insyaallah taala. Sudah telah hadir ustaz kita, tokoh kita yang sangat kita nanti-nantikan. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Soleh, Dr. Andes, MPD, PNI. PNI ini enggak tahu nih. Sikonera Imunologi. Sikora Imunologi bukan Partai Nasionalis Indonesia, bukan. Ini nama label ilmiah ya. Tempat tanggal lahir Kediri, 9 Desember 1959. Ini bisa dibuat nama SMS ini, 999 ini. Alamatnya Desa Tempurrejo, RT 15 RW 05 nomor 54, Kecamatan Pesantren Kodia Kediri. Ini. PON 0354692685. Status perkawinan, telah menikah, nama istri Siti Fatimah. Buah hati baru 4, Muhammad Rumrawi Soleh, tanpa dokter ya Pak? Tanpa dokter ini, karena ada dokter Muhammad Rumrawi. Yang kedua, Ilmana Nafi'a Soleh. Subhanallah. Yang ketiga, Muhammad Iza Darijal Ilmi. Dan yang terakhir, saya kira sementara terakhir Pak ini, Zul Izzah Darjat. Insyaallah. Baru 4. Pendidikan SDN atau MI Diniyah Al-Fajar Ngerko Kandat Kediri, lulus tahun 1973. MTS Diniyah Al-Fajar Kandat Kediri, lulus tahun 1976. Madrasah Aliyah, ini SLTA Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, lulus tahun 1979. Sarjana S1 Malang, Sarjana S2 Konseling IKIP, Sarjana S3 Fakultas Kedokteran jurusan Psiko Neuroimunologi Universitas Airlangga, dengan disertasi pengaruh salat tahajud terhadap peningkatan respon ketahanan tubuh imunologi, suatu pendekatan Psiko Neuroimunologi. Maaf, saya masih mualaf dalam bahasa yang demikian aneh. Maklum, saya bergaul dengan Arab gundul, kalau ini Arab. Beda dunia, tetapi sesama ustaz jangan saling. Makalah seminar problematika pendidikan Islam dewasa ini, Partai Islam dalam perspektif sejarah, dan terakhir aktualisasi nilai jihad dalam upaya pembangunan Indonesia. Ini sangat banyak, tetapi para fans di sini sudah sangat tidak sabar. Dan dengan segala hormat, dalam waktu 50 menit untuk presentasi kepada Profesor Dr. Muhammad Soleh. Tafadhol ya doktor. Terima kasih. Diri saja, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafara billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidul Majid. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah. Bapak direktur atau yang wakili, asisten direktur, bapak ibu, karyawan karyawati, dan takmir masjid Darul Ihsan yang dimuliakan Allah, saya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin pada siang ini dapat memenuhi permintaan panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan saya bermanfaat dan barokah. Amin amin Allahumma amin. Karena waktu tidak busa basi, bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, esensi Isra Mi'raj adalah sholat. Esensi sholat adalah ingat kepada Allah. Kalau toh tidak sering, saya kira bapak dan saudara pernah mendengarkan satu hadis yang berbunyi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman adamaha faqad adamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sama artinya menegakkan agama. Tapi barang siapa yang merobohkan sholat, ninggalkan sholat, sama artinya merobohkan agama. Mungkin juga pernah kita dengar bahwa amal yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah amal semuanya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula amal semuanya. Oleh karena itu, untuk ngawali uraian saya tentang tahajud, ada baiknya kalau kita masing-masing berintrospeksi, merenung sambil bertanya tentang apakah sholat yang kita lakukan selama ini sudah baik. Kira-kira diterimakah sholat kita? Bukankah kita sering dengarkan fawailu lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzinahum an sholatihim sahun, orang yang sholat tetapi lupa dengan sholatnya. Bukankah kita sering dengarkan satu hadis, lufat kama yulafu saubul khalku fayudrobu biha wajhuhu. Ada nanti di hari kiamat orang yang justru dengan sholatnya, sholat yang dilakukan selama ini akan dilipat-lipat bagaikan kain yang kotor, kemudian dilimparkan kepada orang yang sholat itu. Oleh karena itu, bapak dan saudara, apakah yang hadir di sini ini, siapa di antara kita yang sholatnya diterima? Siapa di antara kita yang sholatnya sudah baik? Siapa sholat yang kita lakukan sudah benar? Dan begitu sebaliknya, siapa di antara kita yang sholatnya belum baik? Dan siapa pula kira-kira gerangan nanti sholat di akhirat akan dilimparkan ke muka kita? Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak. Dengan barokah kita bersama kumpul di sini. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, oleh karena itu sedikit saya akan berikan komentar. Bisa dibuka dalam kitab Islamuna ayat nomor halaman 119. Yang lengkapnya hadis itu yang dikutip oleh Said Sabiq. Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddoa biha li'uzumati. Di antara salah satu ciri Orang yang sholatnya diterima oleh Allah, yang sholatnya baik, yang sholatnya benar adalah seperti ini. Saya, kata Allah, akan hanya menerima sholat hambaku yang ketika menjalankan sholat, karena keagunganku, karena kemahabesaranku, maka mereka tunduk rendah diri dan rendah hati. Jadi orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang ketika ia sholat, sholatnya dilakukan dengan khusyuk dan khudu'. Khusyuk dalam pengertian tenang, tentram, damai, merasakan kehadiran adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa kita sedang menghadap Allah yang maha kuasa, yang kuasa dari segala yang kuasa. Ketika kita sholat dikatakan khusyuk kalau kita sadar bahwa yang kita sedang menghadap Allah yang maha agung, dari yang agung. Kemudian kita sadari bahwa kita hina, kita lemah, kita kecil. Sehingga kalau tumbuh satu kesadaran kayak seperti itu, insya Allah kita akan inkhifat, akan rendah hati, rendah diri. Kita akan zil, menyadari bahwa diri kita itu kecil, kita hina, kita lemah. Kalau sudah demikian baru as-sukun, kita tenang ketika menjalankan sholat. Inilah cermin dari sholat yang khusyuk. Pada suatu ketika Rasulullah di masjid, kemudian ada seorang sahabat yang ketika sholat main-mainkan janggutnya. Kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat lain, lau khosa'a qalbuhu, la khosa'a jawarihu. Sekiranya sahabat ini sholatnya khusyuk, khusyuk hatinya, maka khusyuk gerakannya. Maka ketika sholat jangan main-main. Sebenarnya kalau ada waktu saya akan sampaikan beberapa hal yang mesti harus diperoleh oleh orang yang sholatnya tidak khusyuk. Tapi saya cuplik saja di antara ada 15 hal yang mesti harus diterima. Tidak mungkin akan saya sampaikan semuanya. Di antara salah satu enamnya, yang enam akan diberikan di dunia, segera diberikan di dunia. Di antara salah satu adalah umurnya tidak akan berkah. Yang kedua rezekinya juga tidak akan berkah. Yang ketiga aura wibawa kesolehan itu akan hilang dari wajahnya. Yang keempatnya doanya tidak akan sampai kepada Lauh Mahfuz diucapkan Allah. Doanya tidak akan dikabulkan dalam pengertian tadi. Sholat ibadah yang lain hanya gugurkan kewajiban. Lalu yang keenamnya adalah tidak mendapatkan kucuran doa dari orang-orang soleh. Itu kalau sholatnya tidak khusyuk. Yang ketiga akan diberikan pada waktu ia menjelang maut. Lalu yang ketiganya diberikan pada waktu dikubur. Yang ketiganya di hari kiamat. Tetapi off the record itu tidak akan saya sampaikan karena waktu. Saya lanjutkan saja. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, sholatnya tidak main-main, ketika sholat benar di sini, hanya ingat salah satu saja, yaitu Allah. Tidak ingat macam-macam. Ya, tidak ingat macam-macam. Kecuali ingat macam-macam, tetapi di format Allah. Nanti yang saya tanyakan. Ya. Boleh ingat ekonomi, boleh ingat kerjaan. Tetapi kerjaan anak, suami, istri, usahanya, boleh ingat. Tetapi di format untuk Allah. Di format Allah. Tetapi kalau ingat ekonomi, ikut kerjaan, sama sekali tidak di format Allah, yang terjadi tidak khusyuk. Nanti akan saya sampaikan. Bahwa dan saudara sekalian yang berbahagia, itu tandanya. Oleh karena itu, kalau mau sholat, yang ditata terlebih dulu hatinya. Hati itu bak seperti pohon yang rindang. Pohon yang rindang itu kalau bercabang-cabang, daunnya rindang, burung pun suka bermain-main. Sama dengan kalau kita hatinya bercabang-cabang, maka setan pun suka bermain-main di sini. Maka itulah yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Baik. Oleh karena itu kalau mau sholat, terlebih dulu harus yang ini, yang khusyuk. Jangan sekali-kali bertakbir kalau masih ingat anaknya belum dijemput. Oh iya, jangan ketawakan itu ya. jangan pernah Anda mengandat takbiratul ihram. Kalau masih ingat suami jam 5 juga belum datang, tidak boleh juga. Jangan diawali takbir. Kalau tumpukan bahan yang harus diketik, pekerjaan menumpuk, jangan takbiratul ihram dulu. Kalau sudah ingat kepada Allah, terfokus pada satu titik, bahwa kita sedang sholat dan Allah ada kehadiran dalam hati kita, barulah kita panjatkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, baru setelah itu pertahankan ingatnya kepada Allah ketika kita rukuk, ketika kita itidal, sujud, dan kembali duduk istiros sampai kepada salam. Itulah namanya khusyuk. Itu yang sholatnya diterima. Dan kekhusyukan itu akan tercermin dalam wajahnya tadi. Sering saya sampaikan. Tadi saya sampaikan, bapak dan saudara, ini saya lepas. Saya tuh buka praktek. Spesialisasi saya di kedokteran itu imunologi. Daya tahan tubuh. Jadi dalam diri kita ini ada satu sistem yang oleh Allah diberikan dulu. Sistem itu adalah seperangkat sistem yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari patogen, virus, bakteri, mikroorganisme, sehingga kita tidak akan mengalami infeksi meskipun virus masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak akan kanker jika daya tahan tubuh kita baik. Ini air putih yang kelihatannya steril dari bakteri virus. Kalau kita lihat dengan mikroskop, mesti akan ada bakteri dan virusnya. Sekiranya kita minum, kita minum, seandainya di dalam tubuh kita tidak ada satu sistem tadi, imunologi tadi, maka kita akan mudah terinfeksi. Nah, imunologi itu apa? Tadi kan psikoneuroimunologi, itu sekarang ilmu yang saya dalami. Yang kayak gini, ini sudah minta. Hasil penelitian saya tahajud ini, saya 2001 diminta oleh Harvard University. Saya kira siapapun tahu, Harvard adalah sekolah lembaga pendidikan yang tertua dan melahirkan figur-figur seorang yang punya kaliber dunia dalam hal sains dan teknologi. 2001, Allahu Akbar, Masya Allah, saya diminta untuk mempresentasikan ini dari 50 seluruh dunia, bukan Indonesia, yang dipilih untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian. Ini nanti akan saya sampaikan yang ada kaitannya dengan kesehatan. Baik, bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, itu lupakan. Jadi dalam tubuh kita itu ada satu sistem. Jadi kalau darah ini kita ambil, maaf, darah ini kita ambil darah vena. Jadi yang kita ambil memang darah vena, biru ini. Darah balik kita ambil warnanya merah. Tapi nanti kalau kita campur dengan regen, regen itu apa? Regen itu ya ketan dicampur dengan itu lemper. Regen itu satu cairan, satu alat kedokteran yang kalau dicampurkan darah, ya darah itu yang semula merah menjadi berubah macam-macam. Sayang tidak disediakan. Ya gimana ini? Oh, sudah saya siapkan sebenarnya. Nah, slide. Saya siapkan Iya, presentasi ini sudah saya siapkan, tetapi ya nanti saja lah, ini dikhayal saja. Gambarkan saja, jadi sudah ada di sana. Dari dalam tubuh kita kalau darah itu dicampur di lab, di laboratorium, dicampur di dengan regen itu, warnanya akan berubah, bentuknya juga akan berubah. Warna dan bentuk yang berubah inilah macam-macam inilah fungsinya juga berbeda. Ada sel yang namanya makrofag. Sel yang berfungsi untuk makan sel lain yang tidak normal. Ya. Nah, kalau ibu satu misal kena kanker, kanker payudara itu saja. Saya sudah bisa mendiagnosis bahwa makrofagnya itu mesti mengalami defisiensi. Sel NK-nya, natural killer-nya itu mesti mengalami penurunan. Tidak mungkin orang kena kanker prostat kah, kena kanker payudara kah, kalau yang bersangkutan itu tidak stres. Kanker itu rentan dengan stres. Di antara salah satu tokoh 50 tadi, ada seorang teman dari India. yang menyampaikan hasil penelitiannya, wanita-wanita yang kena kanker payudara ternyata 2 tahun sebelumnya mesti punya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Cirinya wanita itu wanita sangguin, wanita yang tidak pernah ketawa. Oh ini benar. Oh iya. Loh, bapaknya juga jangan kemudian ketawa lepas seakan-akan setiril dari kanker prostat. Bisa jadi bapak juga kena kanker prostat jika tidak pernah ketawa. Sama saja. Loh, ini hasil penelitian. Jadi ibu-ibu, kalau kepengin enggak punya kanker dan enggak kena kanker, banyaklah ketawa, benar. Bahkan belakangan di Amerika dikembangkan terapi ketawa, smile terapi. Jadi hahaha, meskipun secara Islami enggak boleh itu. Jadi hanya sekedar itu. Kita enggak perlu, enggak usah kayak begitulah. Lemparkan senyum ketika ketemu sama teman. Kalau kepengin sehat, undang lagi saya ke sini. Maaf, Dek. Maka enggak mungkin bicara kesehatan hanya sekian jam itu kan. Baik. Kalau kepengen sehat, sehat itu kan berkaitan dengan produktivitas. Enggak mungkin produktivitas, kualitas produktivitas Telkomnya akan baik kalau kankeren, si perempuannya kankeren. Jangankan kanker, gatal saja sudah berapa bit yang mesti harus ya. Nah inilah, maka sehat itu meningkatkan produktivitas. Baik, ibu-ibu lepas ini, coba kalau ketemu sama teman, lepaskan itu. Senyum, itu ajaran Islam kah? Jadi kalau ketemu teman, senyum. Jangan pernah memasang lawan siapapun. Dari manapun, apa dia punya latar belakang PDI kah? Oh. Apakah dia itu dari Partai Demokrat kah? Apakah yang bersangkutan itu dari PBB kah? Apa dari PAN, saya tidak tahu. Yang penting mesti harus dianggap sebagai teman. Kalau kepengen sehat ini lepas, jangan sampai ada ganjalan di sini. Dengan teman, dengan direkturnya, asisten direkturnya, dengan teman staf, jangan sampai. Kalau kepengen, bagaimana satu misal kalau memasang lawan bapak ini, begitu datang saya tahu, cek, iya kan? Karena anggap lawan. Saya pakai kopiah yang kemarin tidak pakai kopiah, cek. Pakai kacamata beda, cek. Lah kalau frekuensinya deg-degan ini terus, apa yang terjadi? Jantungan. Iya kan? Coba kalau lainlah, kalau satu saat kita enggak masang teman ya, masang sebagai teman. Alhamdulillah, gimana sehat ya? Maaf. Kalau jabatan itu juga enggak tepat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz gitu ya. Lain kalau enggak. Kalau itu jangan lawan, coba. Gimana? Ya enggak? Oh, investasi kanker itu. Percaya itu. Jadi kalau kemau sehat, hasil penelitian dari teman itu yang sekarang dikembangkan adalah mesti harus senyum. Harus senyum dan jangan sampai masang lawan. Lawan. Begitu juga bapak ibu. Kalau ibunya tidak kepengen bapaknya kena kanker prostat, maka layani bapak ini dengan terhormat. Artinya disayang. Ya, jadi coba dipeluk-peluk gitu. Jadi kalau mau berangkat, ini benar, ini nilai kesehatan. Wong miliknya sendiri kok. Loh iya, kok kelihatannya enggak percaya gitu loh. Oh, hasil penelitian juga ini. Saya hanya cerita hasil penelitian, kalau tahajud silakan nanti silakan beli gitu saja sendiri. Iya kan? Jadi ini hasil benar. Hewan yang sistem imunnya baik, ternyata hewan yang dirawat dengan senyum dan pelukan oleh pemiliknya. Kalau ibu memiliki hewan, bapaknya jangan dianggap hewan. Waruknya sendiri gitu ya. Kalau mau berangkat kerja ke Telkom, coba bener. Dipeluk, alhamdulillah mas, sambil begini loh. Dibelai-belai begitu. Insya Allah, masya Allah itu. Imunnya akan naik dan dia tidak rentan terhadap stres, tidak rentan terhadap infeksi, dan tidak akan mungkin kena kanker. Tetapi kalau jenengan besengut, datang dari Telkom sudah jam 4, karena macet stres. Di rumah ibunya sudah tidak lagi ketawa, apa yang terjadi? Stresornya bertumpuk. Ya kalau kopenya baik, karena rajin sholat tahajud. Kalau satu misal tahajudnya ditinggalkan, maka orang mudah stres. Perlu bukti ini, nanti beli. Saya neliti itu benar itu. Neliti sholat tahajud anak-anak saya ambil. Anak SMU di Pondok Pesantren Hidayatullah, Surabaya. Karena saya tawarkan pada waktu itu di IAIN hanya 7 orang yang sanggup sholat tahajud 2 bulan. Tetapi kalau di Pondok Pesantren Hidayatullah semacam diwajibkan. Dan tahajud itu merupakan jati diri saya. Maaf. Artinya sudah sejak lama itu saya jalankan, ya sampai sekarang saya jalankan. Kemudian saya kok mengapa saya tidak sakit? Itulah yang mengilhami saya, memberikan inspirasi kepada ngapain indah saya. Saya teliti. Tapi saya tidak tahu kalau spektakuler semacam sekarang gitu loh. Ternyata rahasia Allah Subhanahu wa taala. Anak yang sama sekali belum pernah sholat tahajud saya ambil darahnya. Tidak pernah, yang saya ambil itu ada karena ini penelitian ilmiah, maka mesti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah kan. Harus memenuhi syarat inklusi dan eksklusi. Jadi sampel yang saya ambil adalah anak yang sama sekali, anak SMU yang sama sekali belum pernah sholat tahajud. Lalu yang kedua tidak pernah mengikuti tarikoh. Yang ketiga tidak pernah zoga. Yang keempatnya dia sehat. Jadi saya ambil kreatininya, saya ambil bunnya, SGPT, SGOT-nya, yaitu bahasa langit. SGPT, SGOT-nya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu bisa bertanggung jawabkan sehat. Sebelum sholat saya ambil darahnya, setelah sholat 1 bulan saya ambil darahnya lagi, setelah 2 bulan saya ambil darahnya lagi. Ternyata apa Bapak dan Saudara sekalian, sistem imun yang saya katakan tadi, yang berupa sel, ada 9 variabel, yaitu makrofag, monosit, eosinofil, basofil yang saya ambil itu, sel NK ya, kemudian imunoglobulin A, M, G, D, E, kemudian hormon kortisol, hormon stres itu. Ternyata ketika sholat 1 bulan kortisol masih naik, itu menunjukkan stres. Tetapi setelah 2 bulan turun drastis. Ada dalam buku ini gambarnya. Nurut gratis, gak usah dibeli, gak apa-apa. Kelihatannya kok. Oh, saya emang gak bawa, dan saya malu suruh bawa kok jualan beli profesor, kok jualan buku gitu ya. Ya, saya malu itu. Ustaz Abu Sangkan minta saja, kecuali kalau sampean minta ke sana, saya kirim saya paket gitu. Itu saya masih saya pesankan. Saya malu kok, masa kesana kemari kok. Buku, buku. Baik, Bapak dan Saudara sekalian yang berbahagia. Ternyata apa? Kortisol itu turun. Mungkin tidak sistematis ya tadi saya menyampaikan. Kortisol itu turun ketika 2 bulan. Kortisol itu jenis hormon yang disekresi oleh anak ginjal, korteks adrenal tepatnya. Nah kalau gini kan hanya membayangkan gini saja kan. Kalau di sini tadi kan tinggal gini. Ah inilah yang namanya korteks adrenal. Di sini nih yang mensekresi, yang melepas gitu loh. Kita ini Pak, hormon itu apa sih? Hormon dibutuhkan dalam hidup kita. Hidup dan kehidupan kita tidak bisa lepas oleh hormon dan dikendalikan oleh hormon. Bapak tertarik pada ibunya juga karena hormon. Tanggung jawab hormon. Hormon apa itu? Testosteron. Kalau ibu tertarik bapaknya, ya, itu juga hormon. Apa? Progesteron dan estrogen. Itu yang bertanggung jawab dengan seksualitas kita. Jika tidak ada itu atau mengalami defisiensi, enggak akan, sudahlah. Menoro istrinya, ya, menor enggak tahu enggak, sininya make up-an kayak gini lah. Tidak akan tertarik kalau tidak ada testosteron. Ibu juga begitu, jambulnya sekian toh pun tidak akan tertarik. Ini kumisnya tebel pun tidak akan tertarik jika tidak ada estrogen dan progesteron. Jadi hormon semua. Kalau tadi bapak ibu kerja mulai dari pagi sampai sore, saya yakin itu rentan stres, ya. Dan ini korteks adrenal akan melepas hormon kortisol itu berlebihan. Jika ini tidak pernah tahajud, tidak pernah, kalau sholatnya tidak khusyuk, ini benar. Ya. Yang terjadi kortisol naik. Kalau sudah kortisol naik, indikatornya mudah tersinggung. Di rumah ingat-ingat, kalau bapaknya di rumah mudah tersinggung, Pak tanya, sampean stres, nanti lah ditampar. Loh iya. Gampang saja kalau cari tamparan begitu kan. Jangan ditanya begitu. apa sih mas? Kok kelihatannya kok tidak seperti kemarin? Kalau jenengan marah itu malah ganteng loh mas gitu. Kalau tamparannya barangkali lebih cepat lagi. Bahwa dan sudah kala tidak itu tuh mbak, kalau masnya kayak gitu harus dipahami. Dia sedang lagi ngadepi masalah yang kita tidak tahu masalah itu, perlu dipecahkan bersama. Itu indikator stres. Tidur sulit. Kalau tidur sulit, mau tidur sulit, tetapi kalau bangun juga sulit. Kalau sudah tidur, bangun sulit. Itu tanda stres. Yang biasanya bisa tidur menjadi tidak tidur, itu stres. Yang biasanya tidak bisa tidur menjadi tiduran terus, itu juga stres. Kalau punya anak kayak begitu, tanda mesti anaknya punya masalah. Harus mampu menangkap perilaku anak. Stres. Nunjukkan kortisol naik. Tetapi kalau sudah nampar dengan tadi, barang sekitar pecai, vasopresin. Semuanya hormon. Ya, hormon yang dikendalikan oleh otak. Semuanya juga otak. Kita tidak pernah minum aqua ini. Tetapi yang kita minum sebenarnya adalah bahasa aqua yang diromat oleh otak kita. Jika otaknya tidak beres, meskipun manis, menjadi tidak manis. Jadi benarnya hidupan kita itu hidupan kota. Ini ada yang gadis? Ada yang gadis? Maksudnya di depan sini nanti akan saya cupit itu kan? Ya ibu-ibu sajalah. Saya milih yang mana bu? Coba. Ini contoh saja bu, sampel saja. Nah, sakit nggak bu? Sakit sih. Maaf yang punya, ya. Saya mohon maaf izin, ya. Izin. Nanti Pak Soleh kok kesini saja hanya sekedar jupit saja kan? Mengapa sakit? Mengapa sakit? Itu juga tidak bisa lepas oleh otak itu. Prosesnya luar biasa. Dari saraf kulit tangan ini tadi dilempar, ditransmisikan ke tulang saraf tulang belakang, kemudian ke otak. Di otak diformat ke kiri, otak kiri, otak kanan, ke hipokampus, ke amigdala, ke GABA. Luar biasa. Projeknya dikembalikan lagi rasa sakit. Tetapi kalau ibu ini cinta kepada saya, cupitan tapi tidak merasa sakit. Pernah saya kira bapak ibu cupit-cupitan? Kalau pegawai Telkom sama sekali tidak pernah. Soleh dan solihah, insya Allah. Ya kalau enggak begitu ketika kemantan nanyar, gigitan suami. Loh, ini benar. Mengapa tidak sakit? Mengapa tidak sakit? Prosesnya luar biasa di otak. Otak kita mampu mengeluarkan apa yang disebut dengan apa, serotonin dan norepinefrin. Serotonin dan norepinefrin itu berupa hormon, mampu melapisi glutamat penyebar rasa sakit. Ya, glutamat penyebar rasa sakit. Itulah yang terjadi mengapa tidak menjadi sakit. Karena glutamat yang juga hormon dan neurotransmitter yang menyebar rasa sakit ke seluruh tubuh itu diikat oleh rasa cinta. Jadi rasa cinta itu bisa mengikat glutamat agar glutamat tidak menyebarkan rasa sakit. Ini persis kalau orang mau dibedah. Kalau mau dibedah, dioperasi, itu kan dibius, dianestesi. Obat itu berfungsi untuk mengikat glutamat agar tidak ada rasa sakit. Nah, ternyata yang bisa, ya, yang bisa mengikat glutamat itu bukan hanya berupa apa namanya substansi obat, ternyata rasa cinta itu bisa mengikat rasa sakit. Iya kan? Nah, perlu bukti. Mengapa ketika Ali radhiyallahu anhu ketika kena panah kemudian tolong nanti ambil saya ketika saya sholat? Karena sholatnya Ali persis seperti sholatnya teman-teman staf dan direktur Telkom sini. Iya benar itu. Sehingga karena sholat itu datang merasa cinta yang luar biasa. Oleh karena itu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. komputernya di kemudian dia ngambil air wudu. Persis seperti ya kan? Rapat topon juga ditinggal gitu. Allahu Akbar. Mengapa demikian? Karena Ali merasakan nikmat ketika sholat. Tetapi kebanyakan kita di luar Telkom ini sholat dianggap sebagai satu beban, sehingga justru Allahu Akbar menjadi stresor sholat itu. Iya, menyebabkan kita stres. Tetapi kalau sholat itu benar-benar mendatangkan rasa nikmat, jangankan 8 rokaat sholat tahajud ditambah 3 rokaat sholat witir, itu pun masih kurang, hingga sampai habis, sampai datangkan subuh. Jadi kalau sholat kita belum datangkan rasa cinta kepada Allah, masih perlu ada pertanyaan. Tapi kalau kita sudah merasa senang ketika sholat, sebagaimana sholatnya Ali, insya Allah sholat itulah yang kita harapkan. Maka ketika Ali diambil, gak terasa, karena apa? Rasa cintanya kepada Allah, glutamat diikat oleh rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah diikat, tidak akan menyebarkan rasa sakit. Sudahlah, beberapa beban yang diberikan oleh Telkom kepada saudara, jika itu Anda format sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada masyarakat, insya Allah tidak akan mendatangkan stres. Maka sebelum berangkat, komitmen harus dipasang terlebih dulu. Saya beribadah kepada Allah. Itu tadi salah satu. Jadi semuanya itu otak. Otak. Nah, kaitannya dengan tahajud bagaimana? Kalau orang tahajudnya benar, coba malam hari ngambil air wudu, mulai dari wudu yang benar. Kalau wudu jadi bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah banyak-banyak, cukup saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wudu saya sampai doa macam-macam satu buku dibaca ya. Jadi gini, yang benar gitu ya, terus kemudian baru ya, baru terus kemudian wudu. Ya, ini ya. Saya tidak tahu apa ini. Aura saya atau aura preman atau aura siapa ini, saya tidak tahu. Jadi begini. Nah, ya. Begini benar. Ibu-ibu jangan sekali-kali hanya jangan sekali-kali, itu namanya enggak kusuk. Mentang-mentang make up-nya dan bintunya cuma mahal. Kamu saja enggak mau. Ya, karena bintunya khawatir kalau hilang gitu. Masih besar bintunya daripada Allah. Jadi begini, ya, ini benar begitu. Ya, ini saja sudah menangis kalau memang itu sudah khusyuk. Maka Ali ketika mau wudu saja sudah kelihatan itu. Husain, cucunya juga, anaknya juga begitu. Jadi sudah tercermin kita wudu. Dan sini ada bangun komitmen, saya akan bersiapkan jiwa dan raga saya. Mulai dari sholat. Bahkan sudah mulai ngenang dosa-dosa yang sudah pernah saya lakukan. Maka bisa sempat sampai menangis. Allah, ya. Kemudian ini. Wudunya yang beneran. Juga seperti jangan hanya begini. Bener. Ini ada hidroterapi. Kalau sudah wudunya benar. Nah, terus kemudian ini. Ini juga jangan hanya begini bapaknya. Nah, ya. Oh iya. Karena mentang-mentang saya mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i boleh itu satu helai. Sudah terhacut itu ya. Korbankan situ saja kok repot sudah. Untuk Allah itu padahal. Ya benar, yang gimana? Nah, ibu juga begitu, bukan lagi. Jilbabnya dilepas, jangan dipakai. Kalau dipakai kan mandi gini aja nanti. Dilepas begini. Kembalikan. Baru ini. Ini ya. Ini ada nilai kesehatan ini. Baru setelah itu cuci. Kalau bisa jangan hanya sekedar sini. Lepas dari sini. Ya? Dan diginikan. Jangan hanya. Wah itu sering saya jumpai begitu. Kenapa sih? Buat ya gini weh. Ya Allah. Ya. Kalau sudah wudunya baik, insya Allah ketika Allahu Akbar juga baik. Setidak-tidaknya ketika kita sholat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tahajudnya nanti ya. Ketika bagaimana repot waktu satu jam suruh untuk bicara kesehatan. Lawas yang sudah kalian ketika sholat, ya, ketika sholat tadi sudah sampaikan, jangan sekali-kali takbiratul ihram. Ini sudah simbol dari, saya akan lihat dari empat sudut saja. Pertama dari sudut filosofi, filsafat sholat, gerakan sholat dari berdiri, kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk, kembali ke berdiri. Ini sebenarnya kalau kita mau berfilsafat, mau renungkan, itu sudah ada hikmah yang bisa kita peroleh. Bahwa hidup ini tidak selamanya tegak, tidak selamanya jadi direktur, ya? Tidak maaf, iya. Bukan minder, bukan minder, ya memang benar. Enggak, minta maaf, Ustaz. Ya, jadi tidak selamanya itu kita akan tegak, tidak selamanya muda tapi nanti akan tua, tidak selamanya sehat tapi nanti akan sakit, tidak selamanya menjabat nanti pada satu saat itu mesti kita lepaskan. Bagaimana ceritanya Pak Harto 32 tahun dan bagaimana sekarang ceritanya? Lu sangat tidak tahu. Begitu juga Pak Harmoko, maaf nuwun sewu, minta maaf Pak Harmoko. Saya jadikan contoh yang hampir setiap saat tidak pernah tidak diekspos di surat kabar. Sekarang surat kabar tidak pernah. Artinya apa? Itu sebenarnya sudah cukup ketika kita ngambil sholat. Jadi pada satu saat kita tidak tegak nanti akan rukuk. Itu sebagai simbol bahwa kekuatan kita semakin lemah. Jabatan pun sudah semakin purna dan kemudian akan mendekati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh iya, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh itu yang realistis. Orang yang paling pintar, orang yang bijak adalah orang yang menyadari jati dirinya bahwa hidup ini, hidup di dunia ini, kehidupan di dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan persinggahan yang abadi, tetapi merupakan satu media untuk mengumpulkan nilai-nilai yang bisa kita bawa pada kehidupan yang abadi. Ini orang yang bijak. Maka ketika ia menjabat tetap seperti bapak direktur baik, coba mau timpuh di situ. Itu yang kita harapkan. What apa namanya? Kan ada yang takabur karena direktur, maka tidak mau tegak tegur. Ya kan? Ketemu sama kayak seperti itu ada ruangannya saja ditulisin, awas anjing gila. Oh enggak, artinya enggak boleh setiap orang masuk begitulah. Nah kalau ini kan enggak nih. Oh, sejak kemarin di mana ini, di Pasundan itu ya, Hotel Pasundan itu sudah sama saya dua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini direktur Telkom itu harus yang kenalkan. Ya Ustaz, insyaallah saya Ustaz itu. Jadi pantas kalau dipanggil Ustaz itu ya. Ya Ustaz, insyaallah besok saya akan ke sana gitu ya. Baik, Bapak dan Saudara sekalian yang berbahagia, lupa itu tadi ya. Apa sih enggak mau. Baik, jadi semuanya itu hormon. Ya, semuanya hormon dan itu akan hormon itu akan baik ketika kita sholat khusyuk, yang sholatnya khusyuk. Jadi ketika Allahu Akbar, ketika berdiri kan ada tadi hikmah. Allahu Akbar kita rukuk, sujud kan. Nah, di balik itu apa makna dari kita berdiri tegak? Berdiri tegak itu sebenarnya sebagai lambang, sebagai simbol bahwa kita masang komitmen kepada Allah. Ya, menghadapkan segala jiwa dan raga kita kepada yang maha kuasa, yang maha agung dan maha segala galanya. Ketika berdiri itu sudah. Kemudian diikuti makna gerak. Allahu Akbar. Bukankah Anda sering melihat kalau polisi memergoki, memergoki pencuri, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan deh? Apa ini? Oh, iya kan? Ini simbol, apa artinya? Menyerahkan diri kan? Loh ya kan yang menyerahkan diri kan? Sepasukan perang kalah ketika ada di Irak. Apa yang terjadi di Telebi? Dia angkat tangan, letakkan senjata itu, kemudian angkat tangan. Ini artinya menyerahkan total kepada siap yang megang tadi. Sebenarnya kita juga begitu ketika ini sudah Allahu Akbar. Ada Rasulullah kadang begini. Kadang Rasulullah begini Allahu Akbarnya. Jangan model seperti Telkom sini. Nanti yang buat model sendiri, ya, mari kita bersama-sama kalau Allahu Akbar begini. Enggak boleh atau begini. Enggak boleh. jadi khusus Rasulullah kadang begini hadis sahihnya, kadang begini. Kemudian Allahu Akbar ini, tangan kanan dulu tidak usah ditar kembali. Main-main, jangan sekali-kali main, tidak perlu. Ibu boleh di sini, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali bisa di sini. Tapi ibu-ibu tidak kos, tapi ibu-ibu datang ini. Boleh. Karena dagangan kan ketutupan, bingung. Sama, kaki perempuan sama. Nah, kemudian bus itu sujud juga tangan repot-repot. Nah, ini benar kan? Ada sama itu, jadi sama. Aku nggak usah begini lah. Baik. Ya terus-terus sampean saya yang baik, saya lanjutkan. Jadi tadi ada makna semacam itu tadi. Kemudian ini makna sehatnya saja dulu. Kemudian ruko, apa makna ruko? Ini sebagai simbol penghormatan kita dan sekaligus mengakui bahwa kita ketinggalan kita rendah. Kita ucapkan pada Allah Subhanahu Rabbiyal Azimi, Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Agung, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kemudian tadi kan diikuti kan sebelumnya, ini penghijauan tanda dari takbiratul ihram. Pada waktu takbiratul ihram kan ada yang mengatakan, yang pakai ini kabiro walhamdulillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dinyatakan ketika ruku. Maknanya ya Allah, sekiranya engkau memenggal leher saya, saya serahkan kepada engkau ya Allah. Ketika ruku. Begitu juga ketika sujud. Jadi rukuk itu bagian dari lambang bahwa kita kecil. Yang besar hanya Allah. Kita hina, kita lemah. Yang Maha Agung hanya Allah. Begitu juga ketika sujud. Sujud itu ada dua kali. Sujud itu merupakan lambang juga penghormatan kita kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada, tidak diperkenankan dan diharamkan hukumnya. Kita sujud kepada selain Allah. Sujud. Lalu yang kedua, sujud dua kali tiap rakaat. Itu juga ada makna filosofinya. Makna filosofisnya apa? Mengingatkan kepada kita bahwa kita itu berasal dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita itu diciptakan dari tanah. Nanti akan dikembalikan kepada tanah. Dan nanti kita pun akan dibangunkan dari alam kubur juga dari tanah. Sujud kedua itu maknanya. Lalu sujud berkali-kali. Ini merupakan penampilan yang 100% berbeda dengan penampilan setan dan iblis. Setan dan iblis diminta untuk sujud satu kali saja. Tidak mau. Tetapi manusia yang benar-benar hamba Allah yang soleh, mesti akan menyediakan dimanapun kapanpun dia siap sujud kepada Allah. Kemudian setelah sujud, kita kemudian apa namanya? Salam. Kita ucapkan assalamualaikum, kita tolehkan ke kanan. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Hadisnya sahih. Boleh assalamualaikum macam-macam. Ada assalamualaikum, ya. Apa itu maknanya? Makna di balik itu mengingatkan kepada kita seakan-akan setelah kita berhubungan dengan Allah, mi'raj, beraudiensi, pendakian spiritual berupa salat tadi. Sudah ketemu sama Allah, maka kita diwajibkan untuk tidak boleh tidak mempedulikan kepada sesama. Harus kita kedatangan kita di muka bumi ini karena kita sebenarnya berasal dari manusia surga. Maka mendapatkan visi misi di dunia ini untuk mencitrakan, membuat dunia ini menjadi surgawi. Sebenarnya visi misi itu Khalifatullah fil ard. Assalamualaikum buat keselamatan kepada lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kedatangan kita menjadi barokah? Yang dimaksud barokah itu begini. Kalau bapak ibu yang semurah telkom ini baik, kedatangan ibu menjadi rusak, bapak menjadi rusak, namanya kedatangannya tidak barokah. Tapi kalau semua satu misal telkom ini sudah baik, kemudian kedatangan ibu bapak kesini kerja semakin baik, itu menunjukkan membawa barokah kehidupan kita. Begitu juga kita, kalau kita di desa, bisa dimanfaatkan tetangga desa, kepada anak, istri, samping keluarga, tetangganya, itu namanya barokah. Baik Bapak dan Saudara sekalian berbahagia. Sholat yang tadi yang benar tadi, yang khusyuk tadi, itu akan berpengaruh, termasuk hormon stres tadi, kortisol tadi turun. Ya. Kortisol tadi turun. Jadi kita tidak stres. Kalau kortisol turun, imunologinya naik. Jadi ini apa namanya? Otak itu mensekresi serotonin, norepinefrin, ya, tidak mengeluarkan enkephalin. Ya, serotonin itu hormon tenang. Oleh karena itu kalau sholat tahajud orang itu mesti tenang. Karena saking tenangnya siang ngantuk terus. Itu menunjukkan bahwa itu stres juga gitu. Jadi mesti nanti ada gerakannya juga, ya. Baik. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Di samping hormon-hormon tadi, jadi ada hormon insulin. Apa yang terjadi? Sering pasien saya sekian banyak, ya, sekian banyak diabetes mellitus, kencing manis, ginjal, kemudian jantung, mesti sebelumnya juga stres. Maka ketika datang ke saya praktek mesti saya tanya itu. Sholatnya saya tanya itu. Sholatnya jalan indah, khusyuk tidak, sholat tahajudnya bagaimana, sholat duhanya bagaimana, kemudian baca Quran tidak pagi sore. Saya punya seorang pasien itu dokter patologi klinik. Begini, di kedokteran Malang. Malang itu apa itu ya? Bukan, kedokterannya, Saiful Anwar. Dia kalapnya, ketua labnya patologi klinik. Tetapi sudah 4 bulan yang lalu. Pada satu ketika saya habis praktek, ini bagi Bapak Ibu sekalian, ketika praktek, dia jatuh. Jadi imunologinya menurun. Lemah, daya tahan tubuhnya lemah-lemah. Karena anaknya sendiri itu dokter, kemudian minta kepada anaknya, sudah nak, nduk, istri, putri. Kelihatannya tidak bisa ditangani kita sendiri. Coba sekarang bawa saja ke tempat kerja Bapak itu. Dibawalah ke tempat kerja. Di sana oleh teman-temannya diambil darahnya, ternyata glukosanya naik. Kortisol itu naik, glukosa naik. Teori kedokteran mengatakan kalau glukosa itu naik di ambang toleransi tubuh, makanya yang bersangkutan itu didiagnosis, ditetapkan kena diabetes. Kalau kortisol naik, yang saya katakan tadi, kortisol naik, teori kedokteran mengatakan mesti pasien itu atau orang itu baru makan atau menelan obat jenis kortikosteroid. Gitu. Kemudian hasil teman, diagnosis teman tadi, maka dia mengatakan, hei, sampean apa baru makan apil kortikosteroid, kok kortisolnya naik? Tidak, ditolak, kan dia sendiri dokter tahu, enggak. Tetapi ngapa kok kortisol kok naik? Apakah Anda kena sebelumnya diabetes? Tidak. Loh, glukosanya kok 250? Bingung, akhirnya membentuk tim. Tim dari berbagai spesialis. Belum bisa nemukan dari mana, apa penyebab kausanya si glukosa naik, kortikosteroid naik, apa kortisol naik. Enggak bisa. Kemudian ada seorang dokter itu yang kenal sama saya. Kebetulan waktu saya di Jember, di Bel. Ustaz, coba tolong ke Sepul Anwar, ini saya punya senior saya kena ini, kan kok begini. Saya enggak sanggup waktu itu, baru 3 hari saya datang ke sana. Setelah begitu saya datang tuh, ingat saya tanggal 8, dokter-dokter yang lain ada dalam ruangan ICU itu, saya minta untuk keluar. Kemudian baru saya tanya, apa yang Anda lakukan sebelum kejadian ini? Ya, itu. Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, karena dia kerja sebagai kalap, kemudian sebagai direktur dekan Fakultas Kedokteran di Unmuh Malang, belum kegiatan di RT RW, belum prakteknya. Ya. Karena kesibukannya itu, sholatnya tidak khusyuk. Bahkan terburu-buru sholatnya. Saya tanya, apakah Anda sehabis sholat itu sempat untuk berzikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, sallallahu Muhammad, la ilaha illallah. Dia menangis. Loh, ngapain nangis? Karena hampir saja hajal menjemput ketika saudara-saudara di sekitar untuk membunyikan kata Allah sudah ini sulit. Maka dia kemudian menangis. Dia bertanya, apa kaitannya dengan itu? Aneh, wong dokter kok nanyakan kayak begitu gitu loh. Nah, kemudian saya katakan, kortisol Anda naik, glukosa Anda naik, disebabkan Anda overload. Kemampuan otak kita menampung informasi terbatas. fisik kita melakukan sesuatu itu juga terbatas. Ya. Jika tidak pernah kita kelola, ya, kita berlebihan seperti halnya komputer. Itu kan juga terbatas kemampuan untuk menyimpan data. Jika berlebihan error, otak kita bisa error. Errornya bagaimana? Kortisol yang seharusnya rendah menjadi naik. Glukosa yang mestinya rendah menjadi naik. Dari sinilah kemudian saya katakan dia, baru Allah Akbar, enggak usah operasi, percayalah, saya bilang. Seminggu ini Anda enggak usah disibukkan oleh siapapun, apapun, coba tolong perbaiki sholat Anda. Kemudian zikir, baca Quran, Allahu Akbar, Masya Allah. Seminggu hari Sabtu SMS saya, sudah bisa diminta pulang tanpa operasi. Allah, Masya Allah. Sekarang di Masjid Akbar, berapa ibu-ibu yang kena kanker payudara? Kanker payudara. Ya. Kena kanker payudara, jangan apa namanya tergesa-gesa untuk dioperasi. Kalau saya masih hidup, silahkan temui saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Bisa saja disebabkan oleh karena sindrom kelelahan kronis. Yang bahasa Inggrisnya disebut dengan ME, myelgic encephalomyelitis. Apa itu? Kelelahan kronis. Jadi kalau bapak ibu ini kerja mulai pagi sampai sore, ditambah sholatnya tidak khusyuk, tidak pernah zikir, ketika sholat ditambahi malah kilingan. Kilingannya itu, Bu. Ingat. Itu bahasanya orang sana tadi kan. Ingat. Malah menumpuknya masalah, menumpuknya pekerjaan. Itu jangan kemudian apa namanya mengharap untuk lepas dari itu. Itu apa? Lepas dari kanker. Jadi itu ya, indikatornya apa? Ini. Batuk-batuk. Loh yo, batuk-batuk itu juga indikator bahwa yang bersangkutan stres. Stres bisa disebabkan kerjaan tapi SKK, sindrom kelelahan kronis, SKK, sindrom kelelahan kronis. Indikatornya apa ini? Kering. Tenggorokan tuh kering. Nyeri semua. Kalau sampean ke dokter lain, mesti langsung diponis bahwa yang Anda osteoporosis. Kalau enggak osteoartritis. Kalau dikasih obat itu diminum hilang, tetapi obatnya hilang, sakitnya muncul lagi. Nunjukkan diagnosisnya keliru itu. Diagnosisnya keliru itu. Kalau benar, ya mesti sembuh. Kalau enggak benar, enggak sembuh. Itu. Mengapa? Karena penyebabnya itu berbeda. Ini yang kira-kira kena siapa? Kalau sholat itu kan bingung begini ya. Kadang-kadang itu temui Pak Soleh di Masjid Akbar karena nanti nggak mungkin. Ya, insya Allah 3 hari saya kasih obat jenis imunologi, bukan obat ini tadi. Pulihkan imunologinya, setelah itu sudah gerak, sudah sembuh. Kanker 2 minggu yang dikatakan oleh dokter mengatakan. Atau rumah sakit mengatakan ini kanker payudara. Ah sudah di situ saya giniin gitu. Malu Ustaz kok. Tapi biasanya saya minta, suami ada enggak? Kalau suami ada silahkan masuk. Saya pamit kepada suaminya, boleh enggak? Kalau enggak boleh silahkan kanker terus, saya bilang. Loh iya, kalau kanker kan enggak bisa dipakai terus-terusnya almarhum. Ya kan? Ah, biasanya kalau enggak punya istri, masih gadis juga begitu. Punya saudara enggak? Kalau saudaranya ada enggak? Kecuali kalau terpaksa, enggak saudara enggak ada, suami enggak ada karena mau masih gadis. Auzubillah minasyaitonir rajim, silakan masuk. Izin boleh, saya bilang. Apa besok sampean ke sini lagi? Saya enggak maksakan pada Anda. Ya. Kalau kanker yang keburu ndang teket-teket itu ya. Teket-teket itu apa? Akhirnya dia mau baru itu. Ya, coba berbaring sini. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasanya begitu untuk mengusir setan. Pasien juga saya minta tolong sampean juga mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama-sama auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ayat kursi. Kalau ayat kursi kelamaan dan itu namanya ruqyah. Nah, baik akhirnya sudah mesti saya ginikan. Nah, karena itu enggak kelihatan kalau enggak saya yang lihat. Ya kalau enggak begini kan enggak kelihatan itu. Ya. Ya, Allahu Akbar Masya Allah dan enggak usah saya rasakan kelingan saya. Jadi enggak saya rasakan sambil enggak, insya Allah tidak soleh, insya Allah. Ya. Nah, kalau sudah begitu baru silakan duduk. Saya tanya tadi kerjaannya kan macam apa? Pegawai Telkom. Nah, jelas ini. sindrom kelang kronis itu gangguan getah bening. USG ndak bisa bedakan ini kanker atau ini gangguan getah bening. Itu hanya kolesterol yang numpuk dalam satu jaringan, termasuk kista. Silahkan datang ke sana kalau kepingin saya mek-mek. Sini kista, daripada sampan operasi 20 atau 15 kan? Hanya memberikan masjid karena saya digaji masjid. Saya tidak ngomersilkan itu. Nah, benar. Allah Akbar, Masya Allah. Allah, Masya Allah. Dan banyak, bukan hanya. Semua surat kabar kok itu. Kompas muat. Apa posmu muat. Gatra muat. Tempo juga muat. Benar. Gerakannya dan sebagainya. Maka kan pasien saya banyak. Mulai jam 8, jam 9, sampai jam 10 malam. Mulai dari yang enggak statusnya paling rendah hingga sampai yang paling atas. Maaf, dulu ada, tapi sudah 1 tahun yang lalu. Ini perlu saya sampaikan. Ada di Jakarta ini, panglimanya Ustadz SBZ. Benar, Ustadz SBZ. Iya, nanti jangan tersinggung sana ya. Kena limfoma, tapi tidak boleh inisialnya disebut. Saya ditidurkan di Crown Hotel di mana ini, di Jakarta. Yang itu harus ke Singapura operasinya. Allahu Akbar, Masya Allah. Mesti saya minta malam tahajud. Bagaimana cara tahajudnya? Yang khusus. Biasanya kalau saya sholat tahajud, yang baik itu kalau saya di masjid. Mungkin ada yang alasan Rasulullah tidak pernah di masjid. Rasulullah benar tidak pernah di masjid. Mengapa? Karena rumahnya masjid. Ya benar kan? Loh, rumah Rasulullah itu masjid. Sebelah ini kan? Nah, jadi maka saya milih di masjid. Saya matikan lampu biasanya. Saya matikan lampu kalau sholat tahajud. Nah ini tahajudnya masuk. Saya matikan lampu, kemudian baru saya sholat tahajud. Kalau biasanya ititah, takbir masjid dulu, kemudian ititah, baru tahajud 8 rakaat. Saya ambil 8 rakaat saja. Kemudian kalau punya masalah atau biasanya saya memang banyak masalah, ya saya kepengen diri doi saja juga, bukan kepengen jadi direktur Telkom. Tidak mungkin memang bukan pakai Telkom. Rektor juga tidak, sudahlah hidup mengapa apa yang dicari hidup ini. Semuanya hanya sementara dan kenangan saja. Paling-paling ya dikenang. Katakan direktur sini, sekian tahun jabat. Paling-paling kenangannya nanti fotonya itu dipampangkan di sana, kenangan. Tetapi kalau saat misalnya tidak membantu, memudahkan kita ketika menghadap kepada Allah, percuma. Persalah lagi, percuma. Loh iya, itu benar. Jadi presiden toh. Apa artinya sih maknanya orang semua begini? Hah? Apa maknanya itu? Ya enggak. Setiap orang lulukan jadi ulama yang termasuk setiap orang begini-begini. Apa artinya itu? Hanya sementara dan itu kenangan. Kalau diginikan itu tadi tidak membawa kepada kita selamat di akhirat. Apa artinya? Coba. Hah? Ya enggak. Tetapi enggak bukan berarti kemudian oh enggak usah hirup-hirup turunan. Rusak nanti Telkom gak hirup-hirup turunan. Itu butuh juga. Tetapi untuk agama. Untuk apa? Untuk akhirat. Itu loh. Bapak dan saudara sekalian berbahagia. Biasanya saya di masjid saya matikan. Saya itu 8 rokaat. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Boleh. Dan hajat. Hajat biasanya saya begini. Setelah hajat itu. Ya, Allahu Akbar. Hajat setelah Fatihah. Rokaat pertama ayat yang saya pakai, yang saya baca adalah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Dan biasanya sambil menangis. Rasulullah juga begitu. Tidak lama setelah Rasulullah meninggal, ada seorang sahabat tanya kepada Aisyah istrinya, gerangan apa yang paling terkenang, terkesan pada diri Rasulullah dalam hidup dan kehidupan Anda? Aisyah menangis. Ya, Aisyah menangis, meneteskan air mata. Baru kemudian ucap, "Kullu amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajaban." Semuanya perilaku Rasulullah menakjubkan. Tetapi si sahabat tadi maksakan, "Mesti ada satu yang paling terkenan." Aisyah jawab, yang paling terkenal bagi saya adalah ketika malam hari tidur bersama saya, kemudian di tengah malam ia bangun dan Allah bangunkan saya, kemudian bangunkan minta diizin, ya izin Aisyah tolong izinkan saya untuk sholat tahajud. Persis seperti suami-suami di Telkom sini. Kalau bepergian mesti izin kepada istrinya. Dia tidak ngelantur gitu. Jadi kemudian setelah itu apa? Rasulullah cerita Aisyah, singkat kata saja. Rasulullah kemudian ngambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, begitu manjatkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung terisak-isak Rasulullah. Gandengkan dengan kita. Ketika kita sholat, lihat dulu ada teman atau tidak. Kalau ada teman dikhusyukkan. Kecuali pakai Telkom. Kalau Telkom tidak. Rasulullah tidak begitu, itu langsung menangis Rasulullah. Oleh karena itu upayakan ketika sholat malam biasakan menangis. Adukan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan kita. Ngapain suami saya sekarang kok jambulan terus? Iya, begitu juga istri saya. Ngapain pakai ini apa? Celana kok ketat? Ketat sekali. Karena bahasa Arab ketat, ketat. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Jadi silahkan, biasanya saya baca Alam Tarot. Saya biasanya 7 kali. Tetapi jangan pernah menanyakan mengapa 7 kali. Saya hanya berdasarkan hadis Rasulullah. Kalau sahabat Fatihah silahkan baca ayat yang engkau senangi. Boleh lebih dari 7 kali. Boleh kurang dari itu, hanya sekali. Tetapi saya senang itu 7 kali. Karena itu tidak ada perintah untuk banyak-banyak atau bersedikit. Tidak ada. Seikhlas kita. Mengapa Bapak dan Saudara kalian saya milih Alam Tarot? Alam Tarot itu asbabun nuzulnya. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada burung Ababil untuk menghancurkan pasukan Abrahah. Ketika itu tidak punya kekuatan. Ya, kemudian Allah memberikan. Nah, ketika saya mengucapkan itu, ya Allah berikanlah kekuatan yang dahsyat. Sebagaimana dahsyatnya kekuatan yang kau limpahkan kepada burung. Tapi kemudian saya, sekarang kekuatan ini saya gunakan untuk bagaimana ya Allah jadikan saya jadi orang soleh. Anak saya jadi anak yang soleh, solikah, keturunan yang tidak pernah meninggalkan sholat. Yang tidak pernah melakukan zina. Itu. Dalam batin, tetapi jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal. Diucapkan batal. Jadi Allahu Akbar, sah Alam Tarot. Diam yang lama. Rasulullah kadang begitu. Diam yang lama dan doanya di situ. Wadul atau... mengajukan kepada Allah segala persoalan. Kemudian rakaat kedua qul Allah, yang karena 7 kali boleh. Saya biasanya juga tetap 7 kali. Setelah itu, mengapa qul Allah ikhlas? Saya dinajarkan kepada saya yang bisa nyukupi hidup dan kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, anak turun saya. Ya? Itu hanya Engkau ya Allah, berikanlah keluasan rezeki. Berikanlah kemampuan untuk membawakan anak saya ini menjadi anak yang bermanfaat. Bawakan mudah-mudahan ya Allah berikan saya kuasaan ridhamu. Baru saya tutup dengan 3 rakaat. Ya, 3 rakaat witir. Setelah witir baru saya wiridan. Astagfirullahaladzim biasanya. Dan ini sudah mau pulang ini. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi Muhammad, la ilaha illallah. Masing-masing 600 kali biasanya saya begitu. Tetapi bapak-bapak tidak usah sampai sekian. Silahkan ikhlas 33 boleh. Tapi jangan cepat-cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan begitu. Kayak orang ketinggalan kapal terbang. Jadi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Insyaallah kalau itu dijalani dengan kontinu, ikhlas, gerakannya tepat seperti tadi yang saya sampaikan. Insya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Di samping dikasih obat tadi hendaknya untuk merespon tadi, daya tahan tubuhnya baik. Hasil penelitian dan tidak usah dibeli. Hasil penelitian itu, stresnya turun, ya Insya Allah, makrofaktor produksi tidak akan ada sini. Ya, bahwa dan sekalian yang berbahagia, sujud juga begitu. Yang lama sujudnya boleh. Bahkan ada penelitian saya habis membaca di internet, seorang profesor dr. neurolog di Amerika Harvard University tahun 2002 mengikuti penelitian saya khusus orang yang tahajud lama. Ternyata beberapa inci otak hanya teraliri oleh darah dengan tahajud, dengan apa sujud. Jika tidak, tidak akan teraliri. karena penemuan itu dia masuk Islam, dan pendekatannya sekarang kedokterannya tidak pendekatan konvensional tetapi pendekatan Qurani, itu bisa dilacak di internet. Justru saya tahu dari wartawan Kompas karena mewawancarai saya, karena itu tadi saya ditanya, malah saya tidak tahu. Ya, oleh karena itu teman-teman kalau kepengin sehat silahkan sholat yang benar. Insya Allah efisiensi obat, tapi obat nggak laku. Ya, dan kalau saya biasanya jantung bisa sembuh. Ya, apalagi jantung koroner. Biasanya di kedokteran konvensional mengatakan kalau jantung koroner nggak boleh gerak, minum obat seumur hidup. Biasanya pasien kalau saya tanya kan misalnya keluhannya apa, saya tanya begitu. Ini Ustaz Januk ini dan sebagainya, minum obat ini ketagihan dan sebagainya gitu. Nah begini, sama tanya kepada dokternya kapan saya sembuh. Itu gampang saja. Kalau yang diabetes mellitus tanya juga ngapain mesti minum obat terus, kapan saya sembuhnya. Itu kan gak ada konsep Islam penyakit gak saya sembuhkan. Bisa, itulah yang saya pakai. Nah karena bisa, bagaimana caranya? Tahajudlah malam untuk menata pikiran, kognisinya biar baik. Ya, qanaah tawakal hidupnya tidak kurang saja. Mobil 2 kurang 3, 4, 5. Istri 1 kurang 2, 2, 3, 4, 5. Ya, enggak boleh. Ya, ditata. Allahu Akbar. Insyaallah kalau itu sudah itu, jantung koroner terutama bagi yang mereka, mudah-mudahan di sini enggak ada. Kalau ada silahkan nemuin saya. Besok tapi ya. Di akhirat. Oke, mana jaraknya dari sini? Ah, mana? Surabaya. Jantung koroner terutama biasanya plek oleh karena arteri jantung. Plek itu kolesterol. Kolesterol itu baru terbakar kalau ada ATP ADP. Badan kita tidak mungkin akan melepaskan ATP ADP jika tidak gerak. Semakin orang kena jantung tidak boleh gerak, semakin gaib. Ya tidak mungkin terbakar kan, semakin pleknya tebel. Maka sesaknya juga luar biasa. Tetapi kalau digerakkan dengan gerak senam tauhid, saya punya gerakan senam tauhid. Khusus semuanya saya buah Allah, Allah ahad ahad. Dengan itu sekarang banyak kontraktor. Di sini ada pengacara terkenal di Jakarta. Yang saking senangnya karena diabetes mellitus, maaf nuwun sewu kalau dia dengar. Sudah 23 tahun minum obat terus. Saya datang ke pengikut sholat khusyuk, kemudian datanglah ke Kediri. Saya bilang bantah itu, debat sampai lama karena dia juga ngerti agama. Al-Quran itu juga, ya ini kan kanya kah? Saya bilang, sudahlah kalau anda itu mengandalkan ini saja otak, tidak pernah tentram hidup sampean. Tidak pernah tentram orang itu, tetapi ada di luar ini hati nurani itu, kita akan tentram. Membantah sebagaimana Rasulullah ketika mau diburu-buru kafir Quraisy, ya, dengan Abu Bakar di Gua Hira. Abu Bakar katakan, gimana nanti ya Rasulullah, kita telapak kaki kita terbatal kafir Quraisy, kemudian kita datang dibunuh. Itu rasionya Abu Bakar. Ya benar juga itu. Tetapi menyebabkan tidak tenang kan? Tetapi ketika Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah beserta kita. Hati itu yang bicara, baru tenang. Iya enggak? Jadi jangan hanya mengandalkan ini, saya bilang begitu. Itu tanya kepada Rasulullah sampai lama. Untuk mempercayakan dia, karena sudah orang kaya. Saking Allah Akbar, Masya Allah, ikuti saya. Sekarang putar jarum jam, jangan ke kiri, tetapi ke kanan. Hidup anda jangan hanya sekedar ngejar-ngejar materi, tetapi ngejar-ngejar kebersihan hati, saya bilang. Nah, baru satu bulan datang, Ustaz sudah haji, insya Allah 2007. Ibunya, ya itu biaya, saya kan sekolahnya biayanya besar. Belum sempat, masih buat rumah setelah itu. Apa yang terjadi? Ustaz Allah Akbar, Masya Allah, saya senang kalau Ustaz mau bersama dengan saya. Di 2006 karena rahmat Allah itu juga ya, karena tahajud itu pula, saya dengan istri jajak bersama dengan dia. Nah Allah Akbar, benar 2006, 17 di Puncak Jakarta. Itu diminta untuk manasik haji itu. Saya diminta untuk ngisi, memanfaatkan saya juga kaitannya dengan kesehatan. Haji yang sehat itu yang bagaimana. Bahwa ada kami perpanjang lebar, waktunya habis. Gini saja, sudah kapan? Oh iya, sampean. Kapan-kapan gitulah. Nanti kalau tidak ketemu di sini, di akhirat, ya. Dan kalau ada keluhan-keluhan tadi, silahkan SMS. Dan kalau mau ke Surabaya, silahkan yang itu, Jalan Pagesangan Menanggal Surabaya. Jangan kalau naik bis, bisa. Pembungur AC sudah kelihatan ke menara. Itu masjid nasional. Jalan Pagesangan Menanggal ya, menanggal, ya, menanggal. Jadi kalau di Muara saya sudah kelihatan. Pasien saya dari Jakarta banyak, Bandung juga banyak, benar. Teleponnya HP tadi sudah ditulis, Bos. Jari saya 081, jauh jangan gape terus saja. Nanti malam ngasih MS terus saya repot. 081, jangan gedean rumongso ya. 081-231-658-56. Enggak, daripada sampean langsung apa di operasi itu kasihan gitu loh. Ya, 081-231-658-56. Tapi kalau telepon rumah 0354 ya 0354 ya 700-118-115. Jadi 0354-700-8115 itu kalau rumah. Hah? Fleksi, ya memang fleksi. Punyaannya itu kok. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah bisa membangun pondok di sana. Akan saya kembangkan, saya tidak perlu dilegitimasi oleh pemerintah. Yang penting produk saya dengan dokter-dokter lain mendirikan satu pengobatan seperti tadi. Jadi saya kenalkan farmakologi, farmakoterapi dan pendekatan islami. Insyaallah berapa tahun akan terproduk itu. Dan sudah bangunan pondoknya sudah ada berapa itu sudah. Allah Akbar, insyaallah. Begitu. Jadi yang kena kanker payudara jangan pesimis dulu, itu masih ada jalan. Yang kista tidak usah operasi, silakan datang 2 minggu. Allahu Akbar, Masya Allah, yang menyembuhkan Allah. Tidak ada di muka bumi yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Bapak dan saudara kalian, tidak akan panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat kedatangan saya. Ini ada dialog tidak? Tidak ada. Terima kasih Ustaz, saya mohon maaf kalau ngelantur itu tadi ya. Dan tidak sistematis, saya mohon maaf apa kenaknya gitu ya. Bila taufik beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah kepada Al-Ustaz Dr. Profesor Muhammad Soleh. Kita masih punya kesempatan bapak-bapak, ibu sekalian untuk berdialog sampai 20 menit ke depan. Kita gunakan kesempatan ini untuk menggali, untuk mendalami dalam waktu yang tersedia ini kita gunakan. Mumpung ini masih live. Bukan siaran ulang apalagi siaran tunda. Silakan, mungkin ada yang berminat. Dari ibu, dari bapak, ada? Silakan. Waalaikumsalam. Apakah kita bisa terapi diri kita sendiri, karena baru ini juga seluruh Telkom sudah tes kesehatan kedua. Itu rata-rata kolesterolnya naik. Amurat. Dan yang itu SGOT tadi itu juga meningkat. Kita menekan sholat tahajud itu sehingga itu bisa lebih sehat gitu. Terima kasih. Iya. Satu-satu saja Ustaz ya. Iya, ya, silakan. Ini saya lepas itu mau olahraga gitu loh. Jadi begini. Enggak usah. Enggak. Terima kasih Ustaz. Jadi, monggo Ustaz. Satu jenis lemak yang berwarna kuning yang apabila terdapat dalam satu organ atau jaringan itu akan menghambat apa distribusi darah, terutama dalam darah vena, maka kemudian mereka yang bersangkutan disebut dengan venalisis, gangguan vena. Nah, kalau sampan ke dokter biasanya kasih dikasih obat saja, mustahil bisa sembuh. Mengapa? Tidak ada obat yang bisa membakar kolesterol itu. Yang bisa adalah obat digunakan untuk menstimuli, merespon, merangsang agar tubuh mengeluarkan ATP-ADP. Jadi tadi saya sampaikan kolesterol asam urat jenengan, kolesterol itu baru terbakar kalau ATP-ADP, adenosin triposfat, ADP adenosin triposfat terproduksi. Terproduksinya hanya ATP-ADP itu hanya dengan gerak. gitu loh. Dengan kalau dikasih obat tanpa disertai dengan terapi gerak, fisiologi terapi, terapi fisiologi, nggak mungkin akan sembuh, percayalah. Maka sampai sekarang ini orang hanya adiktif, ketergantungan, besok datang lagi, hilang lagi, karena dikasih obat analgesik saja. Saya tidak pernah kausanya. Nah, karena kausanya itu kolesterol yang menumpuk, kalau saya mesti ada geraknya. Maka di sini biasanya 3 hari sudah, 3 hari dengan cara obat. Imunologi obat itu bukan obat kolesterol. Untuk merangsang tubuh, karena spesialisasi kan imunologi, agar mampu mengeluarkan ATP. Nanti, tetapi nanti kalau sudah ATP itu, setelah kita gerak beberapa minggu, maka dilepas obat itu tidak boleh berkelanjutan, obat itu racun. Saya kasihan kepada yang ginjal, kasihan kepada yang jantung, yang terus minum. Nanti ginjalnya itu yang enggak, wah, mesti komplikasi nanti. Maka segeralah itu bergerak seperti ini. Geraknya ini, Mas, karena enggak mungkin saya buka di sini kan. Biasanya gini, ini namanya senam tapis. Alhamdulillah, Mas Bapak Nuraji. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allah, Allah, Allah, Ashadu Anna Muhammad Rasulullah. Raditu Billahi Rabbah, wa bintu Islami Dina, wa bintu Muhammad Nabiya wa Rasulullah. Baru tak tanya, yang kanker juga gitu. Tapi ada obatnya. Yeah. rasanya berbeda, ya kan? Ini jalan itu. Asal mulas bilang benar, percaya. Dengan waktu yang singkat, lalu ke depan. Ya. Ya, kan itu jongkok, tapi jalan sinjit. Terlapang. Ini ya, ini letakkan ini. Bukan di sini, ini. Satu. Dua. Di sini beban. Oh. Ya. Ikan dapat ke tempat kehidupan. Empat. Lima. Ya. Enam. Tergantung pada usianya. Kalau usianya sudah 50, 70 artinya, 50-70, 30-40 saja. Sekarang benar kata Mas Sehat enggak itu? Mas Sehat enggak? Kita mulai dari awal 10 dulu atau 50 kalau berubah. Besok ditambah 10, besok ditambah 15, besok ditambah 20-25. Hingga kalau usianya di bawah 50 masih kuat 60. Ya, masih kuat. Saya aja 70. Benar, 70 kuat. Hah? Setelah itu baru ini. Loh iya, semuanya bergerak kan? Iya semuanya nanti. Ya, sudah? Setelah itu baru itu, ambil napas dalam-dalam. Keluarkan mulut, masuk hidung, keluar mulut. Yang kedua, masuk hidung, keluar hidung. Ya. Kanker payudara tadi ya, hilang. Dari sampai nih. Kalau dengar gini. Masih batok, itu menunjukkan belum. Ini sudah batok kita ya kan? Bersih. Udah masuk hidung, keluar hidung. Jangan lupa disuruh, jangan lupa. Yang cantik, semakin cantik, yang final, lebih final lagi. Kalau benar, sini akan ber... waktunya habis. Apa ya tadi ya? Salah, jalan. Enggak maaf, gini, awal-awalnya biasanya garang-garang kalau jalannya. Tapi karena bukan kan belum belum agak pasti. Berlaku juga sampai seminggu. Bahkan mungkin dokter enggak mau minta. Jangan takut sampai seminggu. Ya. Kita sedikit. Iya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah senam tadi mungkin ada dalam PCD-nya ya? Oh, belum. Oh, belum ya? Ah, benar. Bapak dan sekalian, begini. Karena dengan nyinggung seperti itu, ada seorang dari Jakarta sini yang mau ngontrak saya 20 juta. Ini. Untuk VCD itu sama tanggungnya. Tapi saya belum sanggup. Kata Pak. Benar. Ya itu tadi, karena tahu itu. Tapi saya belum sanggup. Hah? Saya belum sanggup itu loh, karena waktunya masih belum, hanya benar waktunya aja belum. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, karena ada yang peminat kayak gitu, yang kalau kan saya tak sanggupi lah. Jazakallah. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir kita bisa menikmati begitu mendalam mengenai tahajud dan kepentingannya atau kegunaannya secara medis. Inilah yang memang telah disabdakan Rasulullah kepada Salman Al-Farisi, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin wa muqarribatun ila rabbikum wa munhatun 'anil ithmi wa mutridatun lil da'i minal jismi." Kata terakhir kata Rasul, hendaknya kamu qiyamul lail, karena dari qiyamul lail itu bisa menghilangkan penyakit. Insya Allah Telkom sehat secara fisik maupun finansial dengan tahajud. Kalau masih salah, masih belum sejahtera dan belum kuat, berarti apa yang terjadi? Kita harus kali-kali mabit bersama dengan Ustadz Profesor Muhammad Soleh ini. Mudah-mudahan dari presentasi ini kita banyak mengambil manfaat, dan yang paling utama, marilah kita masyarakatkan tahajud sebagai satu tradisi, satu kemuliaan, satu upaya terapi, dan yang paling utama adalah kita ingin menjadi ibadur rahman. Untuk melengkapi dan kehusuan maupun istiqomah kita dalam tahajud inilah, kami persilahkan dengan segala hormat kepada Ustaz Profesor Muhammad Soleh untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama, serta dengan hati yang khudu' dan khusyuk. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dosanya bapak ibu kita, dosanya pimpin negeri kita, ulama, kiai, dan ustaz-ustazah kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anak yang soleh-solehah, yang jadi qurratu ayun. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita satu kesehatan jasmani rohani, sehingga kita menghadap kepada Allah nanti mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan Allah mengelompokkan kepada kita kelompok orang yang sholatnya khusyuk, ya Allah. Mudah-mudahan Allah sholat khusyuk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi'in wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yambawi li jalali wa ma sultanik. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tamzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzilu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassir li amri masyaallah. Wa yassir li amri masya Allah. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghitsu masya Allah. Birahmatika astaghitsu masya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya doa, berarti diskusi kita tentang tahajud dan pengaruhnya kesehatan sudah selesai. Saya atas nama moderator mengucapkan jazakumullah atas perhatiannya. Aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angkos dan Bapak Mas Soleh. Informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah, sebagai kelanjutan dari kegiatan kita hari ini, pada bulan Saban nanti kita akan adakan zikir bersama di DKM. Kemudian yang kedua, bagi yang berminat untuk mendapatkan buku terapi religius tentang tahajud hikmahnya dalam kesehatan ini, silakan berhubungan dengan Sekretariat TKM Darul Ihsan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.